وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. An Abi Barzah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isha wal haditha ba'daha muttafaqun alaihi. Dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum salat Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menjelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang tidak bermanfaat setelahnya. Jika seseorang bergadang semalaman dan tidak memberikan hak tidur kepada badannya, bahkan tidak salat subuh kecuali bangun dengan tubuh yang lelah dan malas, kemudian tidur di awal hari, maka ia telah kehilangan maslahat yang banyak. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Liqa'ush Syahri Syekh Al-Utsaimin.